Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Aa masih terkesan dengan ilmu kecoa. Boleh diulangi? Di sebuah rumah makan, di kantin, kecoa loncat ke meja. Pas diperhatikan ada kecoa, tamu ini menjerit, teriak dan piring tumpah. Ketika berdiri, meja pun terguling. Akibatnya yang makan lain ikut kaget, ikut panik, sebagian ikut menjerit, sebagian juga menumpahkan piring dan mejanya. Kecoa loncat ke meja yang satu lagi. Di meja ini duduk seorang santri. Jatuh ke meja itu, santri lihat persis seperti tadi yang di sebelah. Oh, ini kecoa, langsung ditutup oleh tangannya. Lah, kecoa itu terus dipegang pelan-pelan, lalu dibawa keluar dan di luar dilepaskan. Nah, ini ilustrasi masalah. Masalahnya sama, yaitu kecoa. Bahkan kecoanya juga sama. Masih dia-dia juga. Yang satu heboh dan menghebohkan yang lain. Yang satu tenang dan menjadi solusi. Terserah. Masalah tuh mau dibawa bagaimana. Heboh, jerit-jerit, sehingga orang ikut heboh, atau tenang, cool, jernih. Masalahnya sama. Kita tidak bisa mengharapkan kecoa ini jadi lucu, misalkan menarik, kedip-kedip, enggak bisa. Kecoa ya kecoa. Misal ada orang tua yang belum bisa mengendalikan amarah, jangan mengatakan orang tua yang galak ya. Orang tua yang belum bisa mengendalikan amarah. Kata belum ini sebuah optimis bahwa suatu saat mudah bagi Allah merubahnya. Ya. Ini bapak masih emosional, mudah marah, belum menjadi tenang. Nah, kita bagaimana menyikapinya? Ngarep-ngarep bapak jadi, ngarep-ngarep bapak ujuk-ujuk soleh dalam sehari. Ini tenang ya, persis seperti kecoa ya barusan. Para pendengar mungkin bingung, apa itu kok aja di diam. Barusan di masjid ada yang bunyi. Ya, sudah begitu, sudah bunyi, tinggal ke siapa tuh? Masa gitu? Bisa, atau ya sudah, pasti enggak ada niat untuk membunyikan hal-hal yang bisa menggegerkan suasana. Ya, selesai kan? Nah, sama, ini bapak masih belum bisa mengendalikan amarah. Lalu kita ngarap-ngarap, saya ingin bapak saya sabar, saya ingin bapak saya lembut. Ini enggak bisa kita ingin langsung terjadi. Tapi kita nikmati proses bapak masih galak, bagaimana menyikapinya, mau heboh, mau kabur. Semalam ada obrolan dengan santri mahasiswa sebelum pesantren di sini ya. Jadi punya kakak yang galak, bapaknya juga nyebut galak lagi. Maksud saya belum lembut alias galak ya. Dengan bapaknya ini sering beda pendapat. Ini adik ini membela bapak. Mungkin teman, jangan lebaran, jangan pulang ke sini. Kata kakaknya, kamu ngomong sekali lagi saya pukul. Tongkadio, langsung ya. Jadi ya inilah, karena disebut jangan sok, kamu ngomong sekali lagi saya pukul. Ngomong sekali lagi, atu ya pukul ya kemoceng, katanya ujung kemoceng. Ini karena ya seperti tadi ada masalah, kita sikapi, ingin kakak jadi lembut seketika susah. Yang penting gimana kita menyikapi kecoa ini, kakak ini, dengan cara yang bijak. Bisa, hadirin. Yang mau pensiun biasanya stres tuh, cicilan belum lunas, kreditan belum selesai, anak belum beres sekolah, kapan pensiunnya pak? 3 tahun lagi. Bayangkan pensiun 3 tahun lagi, menderitanya dari sekarang, padahal boleh jadi bulan depan meninggal. Lebih stres sekarang jadi ingat meninggal. Tenang saja, hadapi. Memangnya Allah acuh kepada pensiunan? Sama. Pensiunan juga ciptaan Allah, milik Allah, dalam genggaman Allah. Semuanya urusan dikuasai oleh Allah. Nah, Siti Asiyah, siapa suaminya? Fir'aun. Tapi tetap Siti Asiyah mulia. Karena memang kemuliaan seorang wanita tidak tergantung suami, tergantung ketakwaannya. Siti Aisyah tidak dikaruniai anak, tidak berkurang kemuliaannya, karena beliau bisa menyikapinya dengan tepat dan mulia saja walau tidak punya anak. Beliau tidak berkurang. Siti siapa lagi? Dan Siti siapa lagi maunya? Siti Maryam. Siapa Siti Maryam? Ibunya Nabi Isa. Tidak ada suami tuh, tidak berkurang kemuliaan, karena memang mulia akhlaknya. Jadi jangan sampai ada masalah tuh kita heboh. Heboh ini sebetulnya yang jadi masalah kita. Kan masalah kita yang sebenarnya bukan pada masalahnya. Masalah kita yang sebenarnya adalah sikap terhadap masalah. Heh, monyet. Ada yang nyebut monyet ke kita. Banyak yang tidak tahu jawabannya. Apa tikus? Sama bloon. Gak boleh nyebut bloon ya. Apa tikus? Kan harusnya sederhana. Hei monyet. Oh bukan. Assalamualaikum. Sederhana ya. Tapi karena jiwa kemonyetannya tinggi, jadi bingung. Adek-adek, ayo ah. Ini teman-teman kita di hutan sudah 2 malam latihan solo bivak, hujan terus. Ada yang mengeluh, wah hujan, wah, aduh ini perlengkapan basah, masak nggak bisa. Tapi ada juga yang mengatakan, alhamdulillah ini latihan terberat, hujan terus. Jarang ada latihan diguyur hujan siang dan malam. Tuh hujannya sama. Yang satu, ah yang hujan wae, berhenti tidak hujannya. Tidak, dia malah makin basah kuyup. Api gak mateng-mateng, ya sudah tinggal beras saja dimakan, terus kasih air mulutnya ya, korek api dan minyak, sudah begitu mudah-mudahan mateng di dalam. Jangan, hadirin, awas ya. Jelas nih adik-adik yang baik. Jadi kalau ada masalah, mungkin ingat rumusnya ya, kalau ujian, soal itu tidak bahaya. Orang itu tidak lulus ujian bukan karena soalnya, tapi karena salah jawabannya. Nah, kita lebih takut oleh soal daripada takut salah menyikapinya. Hidup ini pasti banyak masalah. Banyak pasti. Jangan risau. Semuanya pasti sudah diukur oleh Allah. Tidak mungkin pelajar SD dikasih ujian pelajaran SMA. Kalaupun tidak dikerjakan, bukan salah pelajar. Ini logaritma ini plus akar ini apa? Si murid yang ngelihat, ya mah guru tengar dia. Masa saya baru belajar tambah satu dikasih logaritma? Coba Bu belajar dulu, kan gitu. Tidak dikerjakan juga tidak salah, karena memang tidak diukur. Allah Maha Adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita ini ciptaan Allah. Tiada yang lebih tahu tentang kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan keperluan kita. Allah juga yang punya keperluan kita. Enggak mungkin sama sekali kita diuji dengan sesuatu yang di luar kemampuan kita, mustahil, karena Allah Maha Adil. Kalau gitu zalim dong, ya. Ini berulang-ulang, ini yang sederhana. Semua sekarang ngadep ke begini nih, nafas. Hadirin mengeluarkan apa? Karbon dioksida. Terus-terusan ini teh. Disemprot-semprot kepada saya. Sedangkan kebutuhan saya adalah oksigen. Coba, harusnya kan Agim sudah tewas ya, terpapar karbon dioksida secara masif dari kiri kanan depan sehingga kelenger karena menghisap karbon dioksida. Tidak tuh, oleh Allah diatur hidung ini sedemikian rupa sehingga walaupun kesini begitu deras karbon dioksida, tetap we yang masuk ke hidung saya adalah oksigen. Itu pun dengan proses kan pintu masuk yang paling cepat organ makhluk tubuh ini bisa terpaparnya tuh lewat hidung. Tapi oleh Allah diciptakan hidung ada bulu-bulunya, ada lendirnya, ada bengkok-bengkoknya. Kan paru-paru tuh butuh anget udaranya. Sehingga dia si virus, bakteri, ini kan wajah-wajah mengandung keimanan, hadirin, wajah-wajah mengandung virus. Ini wajah-wajah penuh bakteri ya. Kita ini benar-benar bawa virus ini ke sini, tapi Allah atur, Allah siapkan. Karena Allah udah tahu keperluan paru-paru kita tuh oksigen yang bersih. Dan Allah tahu bahwa kalau masuk bakteri virus kita akan bermasalah. Nah itu teh batuk namanya. Itu tuh salah satu mekanisme yang Allah buat. Kan kecepatan batuk tuh itu cepat untuk mengeluarkan atau bersin. Hacim, itu kalau diukur kecepatan tuh luar biasa tuh. Dan kalau bersin pelan, hacim, itu kurang wibawa. Si kuman-kumannya juga malas keluarnya ya. Jadi rekan-rekan sekalian, jangan takut oleh permasalahan yang akan kita hadapi dan yang sedang kita hadapi. Semuanya sudah diukur oleh Allah. Takut kita cuma satu saja, takut salah menyikapinya sehingga kita tidak layak ditolong oleh Allah. Jadi masalah kita mah, kalau kita jauh dari pertolongan Allah itu aja. Tadi Ustaz Tasir cerita, mobil jelek dengan mobil bagus kalau Allah mau ngasih sama. Ini juga guru saya dulu ngasih tahu ketika tanah di depan itu masih sawah, kan dipagar tuh oleh pemiliknya. Tuh. Datang kiai, ini harga tanah naik terus. Kiai teh kalem ya, gak ada berpengaruh. Dan baik, gitu katanya, biarin. Minta dikit ke Allah, minta banyak ke Allah, minta banyak aja sekalian. Iya, kita mincinnya suka ngeteng, ya. Minta banyak kebeli tuh. Segitu luasnya waktu itu mahal karena ini real estate, itu perumahan untuk rumah-rumah bagus. Nah semenjak itu diajarin oleh guru saya, enggak ada masalah yang berat. Yang berat itu cuma satu, jauh dari pertolongan Allah. Kalau Allah mudahkan, mudah. Kalau Allah tidak menolong, susah. Persoalan remeh saja, kalau Allah tidak nolong, repot. Begitu, adik-adik. Jadi yang paling bahaya dalam hidup ini apa? Jauh dari pertolongan Allah. Nah, makin banyak maksiat, makin jauh dari Allah. Makin taat. Gimana rumusnya kemarin supaya dekat dengan pertolongan Allah? 5 at. 1, tekad. kuat. Pokoknya bulat aja di hati itu. Pokoknya saya mah ingin ditolong Allah. Dua, perbanyak tobat. Gerbangnya tobat ya. Kalau nggak pakai tobat nggak bisa. Karena kita kan banyak dosa. Tiga, jauhi maksiat. Kalau udah tobat maksiat lagi mah tomat namanya ya. Empat, tingkatkan taat. Yang kelima, tebarkan manfaat. Ulangi, tekad kuat, berbanyak tobat, jauhi maksiat, tingkatkan taat, tebar manfaat. Coba kan, tekad kuat, yang kedua bersihkan dulu nih si piring teh sebelum dikasih oleh Allah, supaya piringnya bersih, lalu jaga jangan sampai terkotori, isi oleh taat, tebarkan manfaat. Emang kita hidup kan buat manfaat. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhiha. Allah selalu menolong orang yang senantiasa menolong. Sepanjang hamba itu senantiasa menolong hamba-hamba Allah lainnya. Sebelum tanya jawab, Ustaz ada yang akan ditambahkan yang barusan. Bagaimana ini ada Ustaz Tasil, beliau mubalig yang juga orang tua murid. Kelas berapa anaknya Ustaz? Kelas 8. Kelas 8, alhamdulillah. Gimana? Atau duduknya di sini bonceng? Berdiri aja. Oh, boleh ya. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Jadi Allah sudah mengilhamkan nih pilihan di hati kita. Mau jadi orang baik atau jadi orang yang tidak baik. Tapi semuanya baru bisa terjadi dengan izin Allah. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Ini dalil surat Ar-Rahman ya. Tiada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Jadi kalau kita ingin dapat balasan kebaikan, ya sudah sederhanakan saja pikiran kita. Berprasangka baik kepada orang beriman, apalagi ke Allah. Berpikir baik, berkata baik, mendengar baik, bersikap baik, berhati baik, baik, baik, baik. Saya sudah berbuat baik, tapi orang berbuat jelek ke kita. Itu pilihan dia. Pilihan kita kan berbuat baik. Kenapa ya saya udah jujur, tapi malah saya di PHK. Memangnya di PHK jelek? Allah mau ngasih rezeki yang lebih barokah, pekerjaan yang lebih baik, yang bersih dari yang haram. Tidak harus balasan itu cocok dengan keinginan kita. Kan yang penting bukan cocok dengan keinginan kita, yang penting yang terbaik dari Allah. Benar? Halo? Benar hadirin? Ya begitu. Ya memang beginilah kalau ceramah di kalangan ahli tahajud. Iya, ya. Benar. Ada pertanyaan? Oh sedikit lagi ya. Ustaz Tasir sudah dengar belum? Sudah dengar belum? Belum kan, saya belum cerita ya. Masih, ini tidak ada dalilnya tentang kisah ini, tapi menarik. Apa tuh? Tentang raja dengan ajudannya. Sudah dengar belum? Ini santri sudah dengar dan pendengar sudah dengar. Cerita buat ustaz aja, yang lain boleh ikut dengar ya. Jadi kalau orang yang selalu berprasangka baik ke Allah mah enak. Suatu saat raja dengan ajudannya berburu. Nah, si raja ini diterkam oleh buruannya sehingga jarinya ini patah satu, kegigit. Kata ajudannya, ini yang terbaik paduka. Pokoknya tidak pernah ada takdir yang terburuk. Kalau bagi yang ini pasti baik. Kamu kurang ajar, lihat raja diterkam sampai buntung gini jari, dianggap terbaik. Gak punya perasaan. Pengawal tangkap. Ditangkap, masukkan ke penjara. Pas masuk ke penjara tuh, ini pasti yang terbaik. Ini pasti yang terbaik. Maha suci Allah dari perbuatan buruk. Akhirnya raja berburu lagi sesudah sembuh. Nah, kan ini cerita jadi ngarang ya. Entah gimana tuh raja tuh jadi gak tahu jalan. Karena ceritanya harus rame ya. Sampai dia tersesat dan ditangkap oleh suku primitif. Wah, ini dapat nih buat dikurbankan. Nah, akhirnya sesudah dibiarkan di altar, diperiksa nih. Ini cacat nih, jarinya kurang. Gak pantas kita mengorbankan yang ini. Lepasin, dilepaskan aja. Aduh, raja bener. kata pengawalku, gara-gara gak ada jari satu, saya jadi luput dari dibunuh, pulang aja. Lepaskan itu si pengawal saya. Benar katamu, ini saya gara-gara buntung satu, saya jadi selamat. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kamu di penjara merasa yang terbaik? Jelas atuh paduka, ini yang terbaik. Kalau saya gak di penjara, saya menemanin paduka berburu. Terus saya kan utuh gitu. Memang ada yang telat, gak apa-apa ya. Ini tingkat tinggi guruannya ya. Ada tengatiku naon gitu. Ngerti gak dek? Apa coba-coba jelaskan yang tadi, yang tadi. Jadi tetep kalau dia tidak di penjara, dia berburu, dia utuh, berarti dia yang dibunuh. Tak ngarang hadirin ya. Itu sama dengan cerita ini ah. Yang mana? Yang ini dengerin sekarang ya, si boleh, boleh. Jadi ada raja yang kerjaannya itu makan manusia. Jadi yang dicari yang gemuk-gemuk. Ditangkaplah tiga pemuda. Dia dengan raja, raja hari ini dibawalah yang gemuk dimakan. Yang kedua dimakan. Yang ketiga ini terakhir digemukin dulu. Dimasukin penjara digemukin. Dia bersyukur kepada Allah, dia rukuk, dia sujud, berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau ini yang terbaik buat berikan pada saya. Dia tadinya awal-awalnya sebelumnya mengeluh terus. Tapi setelah ditangkap, dia ada cerita, dengar dari Agim ceritanya. Ngarang juga nih. Tapi ini memang kejam pisan, raja pemakan manusia gemuk, gak enak. Beberapa gemuk, santri jadi stres. Nah tadinya kan dia kurus, malu itu. Ternyata dia bersyukur setelah singkat ceritanya. Dihadapkan raja, raja hari ini kita makan yang ini. Begitu dihadapkan, ah ini mah gak mau saya, orangnya kurus dan jelek. Saya gak mau orangnya hitam. Jadi bersyukur orang hitam, dipulangin lagi tuh. Gak ada yang raja makan orang hitam. Itu ah, udah ceritanya. Ya silakan senyum semua ya. Sambil istighfar, astagfirullah. Ya gak apa-apa ya. Udah Ustaz? Nama juga ngarang. Oh iya, memang kadang-kadang ada yang dimengerti, ada yang kurang dipahami. Tapi kita harus menghormati ya. Udah Ustaz? Terima kasih hadirin. Jadi ini teh omong-omong gini teh tetap dicatat nih gitu. Insya Allah. Tapi ada hikmah Agim ya. Kan niatnya bukan untuk yang lain. Oh gitu ya. Jadi tadi kan syukur Agim. Jadi orang itu bisa syukur setelah dikasih masalah. Itu intinya kan. Ya karena sebetulnya masalah itu pasti lebih kecil daripada karunia yang Allah akan balas. Benar. Kan ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Oh ini jadi salah. Kan sama guru. Oh iya. Astagfirullah. Jadi antara nikmat, maaf, yang diberikan Allah dengan musibah itu selalu tidak sebanding. Lebih besar. Syaratnya cuma satu. Wabashiri sobirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau ditimpa musibah itu dua kuncinya. Satu, jangan merasa memiliki. Semuanya hanya milik Allah. Dan yang kedua, jangan ada tempat kembali dari segala urusan selain hanya ke Allah. Semakin kuat merasa memiliki, maka semakin susah untuk sabar. Tapi semakin kuat merasa ini milik Allah, kita hanya tertitipi, itu makin dekat dengan sabar. Ini harta saya, ini anak saya, ini rumah saya, ini jabatan saya, maka akan berat hidupnya. Tapi kalau ini titipan Allah, harta titipan Allah, lebih mudah untuk sabar. Dan yang kedua, lari ke siapa? Minta tolong ke makhluk, pasti tidak sabar. Tapi minta tolong hanya kepada Allah, Allah lah yang akan memberikan kesabaran. Ya begitulah hadirin, Allah menguji dengan dua putra yang tunagrahita, suami meninggal masih muda, tapi kalau tidak salah dengar barusan ibu ini bicaranya tegar ya, tidak ada rekayasa, tidak dibuat, tidak didramatisir. Mudah-mudahan ini jalan dari Allah untuk melihat salah satu bentuk ujian yang disikapi dengan ridho ya seperti ini. Bagaimana pendapat Ustaz? Baik, baik. Tadi beliau nanya tentang bagaimana umroh, yakin saja kepada Allah bahwa anak ini tinggal pasti Allah akan mengurus. Dalam surah An-Nahl ayat 128, innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa dan orang yang berbuat baik. Ibu ini mau umrah berbuat baik, masa Allah enggak bersama? Dengan keyakinan yang kuat, takwa dinaikkan, istikharahlah. Bunda yang baik, istikharah, kemudian ya Allah, hamba mau umrah. Ananda, bagaimana? Kuserahkan padamu, lalu titipkan pada orang lain yang dipercaya, insya Allah itu solusi. Ya. Dalam surah At-Talaq satu lagi, jadi lupa deh. Orang yang menaikkan takwanya kepada Allah, maka Allah akan bikin mudah semua urusan. Begitu, insya Allah. Ya, syariatnya mungkin nanti ada siapalah yang memang ahlinya mengurus dan betul-betul ya, rela mengurusnya. Ya. Mungkin belum terpikir sekarang, tapi kalau Allah memudahkan akan ada jalannya, insya Allah. Saya juga lagi mikir, bisa gak dititip di pesantren, tapi siapa yang ngurus ini juga ya. Insya Allah ada. Nanti ya, ada jalannya lah. Hari ini di Eko Pesantren, jam 8, wisuda pada tahfiz. Alhamdulillah yang SMP, SMA, ada yang baru kelas 2 SMA, 1,5 tahun, sudah sampai sekolah ini, 30 juz. Ada 4 orang itu, Masya Allah. Sambil sekolah SMA nih, Masya Allah, kelas 2. Dan yang lainnya beragam. Nanti SMP juga, di sini ada yang di wisuda pagi ini jam 10-an. Lalu jam 1, di wisuda juga santri siap guna turun dari hutan ya, untuk dilantik, Alhamdulillah. Saya ngedengar gini jadi malu sendiri nih. Anak menghafal Quran, adik kita orang tuanya sudah hafal belum? Nah mungkin yang paling penting adalah sama-sama berusaha ya. Jangan sampai hanya bisa menyuruh, ayo anak-anak ngapalin, pada saat yang sama kita tidak ngapalin. Ini saya juga jadi ingat diri sendiri nih. Ibu jangan nyindir saya ya Bu ya. Alhamdulillah dengan adanya pernyataan ini saya jadi berkeringat dingin begini. Karena Allah tahu apakah saya ngapalinnya sesemangat para santri atau tidak. Tapi mudah-mudahan dengan pertanyaan ini, saya dan para orang tua menjadi lebih sungguh-sungguh lagi ikut belajar, menghafal. Jangan hanya bisa mengharap dan menyuruh, tetapi diri kita juga menghafal dengan baik. Mudah-mudahan itu menambah kebaikan bagi anak-anak kita, ya. Waktunya habis nih, Ustadz ada pesan-pesan terakhir sebelum meninggalkan dunia yang fana ini, acara yang fana ini. Ya sebagai ikhtitam, al-waladu min kasbi abihi, anak itu adalah hasil usaha orang tua. Apapun yang terjadi anak-anak adalah merupakan bagian dari rangkaian usaha yang gigih dari orang tuanya. Apapun yang terjadi, kata Rasulullah, al-waladu min kasbi abihi. Jadinya anak itu tergantung usaha orang tuanya. Baik. Begitu. Syariatnya itu, maka apa yang kita inginkan ada pada anak kita, kita coba adakan pada diri kita sendiri. Ingin anak jujur, kita jadi orang tua jujur. Ingin anak ramah, kita jadi orang tua yang lebih ramah dari anak. Ingin anak gigih ibadah, kita yang paling gigih. Karena yang membulak-balik hati anak adalah Allah Subhanahu wa taala. Anak jadi soleh adalah hadiah dari Allah bagi orang tua yang gigih insya Allah memperbaiki diri. Terima kasih ya Allah, catatkan siapapun yang mendengar ini, menyimak ini menjadi hamba-hamba yang Engkau sayangi. Ya Syafi, berikan kesembuhan bagi yang sedang sakit ya Allah. Bukakan jalan keluar bagi yang sedang dihimpit masalah ya Fatah. Ya Allah, berikan kepada kami nikmatnya ibadah, rezeki yang halal barokah. Lepaskan dari lilitan hutang piutang ya Razak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan kepada kami ya Allah rumah tangga sakinah, pendamping hidup yang benar-benar lebih cinta padamu di atas segalanya. Titipkan keturunan yang soleh solehah, hafiz hafizah, yang istiqomah kami semua di jalanmu ya Allah sampai husnul khotimah. Jadikan kami semua ahlul jannah.